Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati wa akhwati fillah, saudara saudari seiman dan seakidah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Marilah selalu kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua, mulai dari nikmat iman, Islam, sehat, luang waktu, nikmat sunnah, sehingga pada kesempatan yang insya Allah berbarakah ini kita bisa berkumpul untuk mengkaji nilai-nilai Islam, untuk mengkaji ilmu syariat Islam. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk kepada kita semuanya, petunjuk kepada jalan yang lurus, jalan menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala, jalan menuju surganya. Ikhwati wa akhwati fillah, kajian kita pada kesempatan kali ini adalah kajian ringan. Insyaallah kita semuanya bisa memahami dengan mudah, karena setiap hari kita alami hal tersebut. Kajian kita pada hari ini tentang ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat istimewa, yaitu ibadah sholat. Sholat merupakan ibadah yang sangat istimewa. Dialah satu-satunya rukun Islam. Satu-satunya rukun Islam yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang istimewa, cara yang khusus, yaitu dalam peristiwa Mi'raj, peristiwa diangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah subhanahu wa ta'ala untuk menerima syariat ibadah sholat. Tidak ada syariat lain yang seperti sholat ini. Syariat zakat, syariat puasa, syariat haji, semuanya diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad di mana? Di muka bumi. Namun untuk menerima syariat Islam, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapnya. Ini menunjukkan betapa istimewanya ibadah sholat ini. Ibadah sholat juga merupakan dinding pembatas antara seorang yang muslim dengan seorang yang kafir, antara keislaman dan kekafiran seseorang, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami, antara kaum muslimin dengan mereka orang-orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Para sahabat juga sepakat bahwa orang yang meninggalkan salat telah terjatuh ke dalam kekafiran. Ikhwati wa akhwati fillah, ketika kita merenungi ibadah sholat yang sangat istimewa ini, kita akan mendapatkan banyak sekali pelajaran. Di antara pelajaran-pelajaran tersebut, yang pertama, bahwa sholat kita mengajarkan kita untuk bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini bisa kita ambil dari niat. Kita sholat, kita harus berniat. Niat tersebut harus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah nilai tauhid. Kita sholat apabila niat kita tidak murni karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka sholat kita tidak akan sah. Kalau kita sholat ingin dipuji orang lain, maka sholat kita tidak sah. Ana aghna syuraka'i 'anil syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah. Ini adalah hadis qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, saya, aku adalah zat yang paling tidak butuh terhadap kesyirikan. Barang siapa yang melakukan amalan yang dia melakukan kesyirikan di dalamnya, maka aku akan meninggalkannya bersama amalannya. Barang siapa yang sholat dan dia terjatuh ke dalam kesyirikan, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nilai tauhid ini juga tampak pada surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah, apa yang kita baca? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ini kita ikrarkan setiap rakaat kita. Dan ini adalah ikrar tauhid. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Nilai tauhid juga tampak sekali pada tasyahud. Ketika kita bertasyahud, kita membaca asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tauhid. Ini ikrar kita bahwa tiada sesuatu yang berhak disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita diajarkan tauhid oleh sholat kita setiap hari 5 kali, pantaskah kita meninggalkan tauhid tersebut di dalam ibadah-ibadah yang lainnya? Tentunya tidak. Sebagaimana kita diajari oleh sholat kita untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, harusnya juga kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Di dalam doa kita, di dalam zakat kita, di dalam umrah kita, di dalam haji kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Hendaknya kita atau harusnya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari ibadah sholat kita adalah bahwa sholat ini mengajarkan kepada kita untuk berittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Di dalam beribadah kita harus mengikuti tuntunan siapa? Tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ibadah kita tidak sesuai dengan tuntunan beliau, maka ibadah kita akan ditolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa yang melakukan amalan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan ibadah tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan ibadah tersebut menjadi sia-sia, menjadi tanpa pahala. Salat mengajarkan kepada kita untuk berittiba' dalam beribadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini tampak pada semua ucapan dan semua gerakan di dalam salat kita. Nilai ittiba' ini, harusnya kita beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tampak pada semua ucapan dan semua gerakan yang ada di dalam sholat kita. Kita bisa contohkan di dalam takbir. Kita memulai sholat kita dengan takbir. Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha Besar. Di sana ada redaksi lain yang maknanya sama dengan ini. Allahu A'zam. Allah Maha Agung. Bolehkah kita mengganti redaksi Allahu Akbar dengan Allahu A'zam? Tidak boleh. Padahal maknanya sama. Kenapa? Jawabannya karena kita harus berittiba'. Kita harus mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat kita. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Rasulullah salatnya bagaimana, maka kita salatnya sebagaimana Rasulullah melakukan salat tersebut. Contoh lain. Surat Al-Fatihah yang kita baca di setiap rakaat. Itu merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana surat-surat yang lain. Surat Al-Baqarah juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Ikhlas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bolehkah kita mengganti surat Al-Fatihah dengan surat-surat yang lain? Boleh? Kita ganti di setiap rakaat kita membaca surat Al-Ikhlas misalnya. Boleh enggak? Tanpa membaca surat Al-Fatihah. Boleh tidak? Tidak boleh. Karena apa? Karena di dalam sholat kita harus berittiba'. Di dalam beribadah kita harus mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula gerakan-gerakan sholat kita. Gerakan bertakbir, gerakan ruku, gerakan sujud, kita semuanya harus berittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. ketika sholat mengajarkan kepada kita untuk beritiba kepada Rasulullah dalam beribadah, maka harusnya juga di dalam ibadah-ibadah yang lain kita hanya beritiba kepada beliau dalam beribadah, bukan menggunakan cara-cara orang lain. Karena ibadah-ibadah tersebut sama-sama merupakan ibadah yang mempunyai dua syarat untuk diterima. Yang pertama, harus bertauh, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara contohnya, di dalam sholat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersedekap. Kenapa tidak dalam keadaan hormat? Karena sholat harus beritiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang ketiga, faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari ibadah sholat kita, bahwa dalam berdoa, dalam beribadah, kita tidak perlu ada perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu ada perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak orang yang sholat dengan tawassul, menjadikan perantara antara dia dengan Allah agar sholatnya diterima? Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha dekat dengan hambanya, sehingga tidak perlu ada perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wadad da'i idza da'an. Wahai Muhammad, apabila ada hamba-hambaku yang bertanya tentangku kepadamu, maka jawablah bahwa sesungguhnya aku dekat. Allah Subhanahu wa taala memberikan penguat dengan mengatakan fa inni qarib, tidak mengatakan fa ana qarib, tapi mengatakan fa inni qarib, bahwa sesungguhnya aku sangat dekat, aku dekat dengan dia. Allah tidak mengatakan bahwa aku dekat, tetapi memberikan kata penguat bahwa sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengijabahi doa orang yang menyeru kepadaku, orang yang meminta kepadaku. Sholat mengajarkan kepada kita untuk tidak menjadikan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala perantara. Oleh karenanya, di dalam ibadah-ibadah yang lain juga demikian. Di dalam ibadah doa, kita juga tidak boleh menjadikan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala perantara. Siapapun orang itu, tidak boleh kita jadikan perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali atau sebagian kaum muslimin berdalih ketika mereka menjadikan perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, saya kan orang yang banyak berdosa, saya berlumuran dosa, tidak mungkin permintaan saya ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara-perantara tersebut. Apabila ada orang yang mengatakan bahwa saya orangnya banyak dosa, saya banyak bermaksiat, tidak mungkin permintaan atau doa-doa saya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya membutuhkan adanya seseorang yang mengantarkan doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita bisa jawab, lebih banyak mana dosanya dia dengan iblis? Lebih jahat mana dia dengan iblis? Iblis adalah gembong kesesatan. Tentu dia akan menjawab, iblis lebih banyak dosanya. Namun begitu, Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an, iblis tidak menjadikan perantara antara dia dengan Allah dalam doanya. Ketika iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat, iblis mengatakan, qala rabbi fa anzirni ila yaum yub'atsun. Rabbi fa anzirni ila yaum yub'atsun. Wahai Tuhanku, tangguhkanlah hukumanku hingga hari mereka dibangkitkan. Iblis tidak meminta atau menjadikan perantara antara dia dengan Allah, tetapi langsung mengatakan, Rabbi, Tuhanku, Rabbku, fa'amdhirni ila yaum yub'atsun, tangguhkanlah hukumanku hingga hari mereka dibangkitkan. Padahal di sana ada Nabi Adam. Kenapa iblis tidak menjadikan Nabi Adam sebagai perantara antara dia dengan Allah? Di sana ada malaikat-malaikat yang lain, juga merupakan makhluk-makhluk Allah yang mulia. Tetapi iblis langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengabulkan permintaannya. Qala fa innaka minal munzirin. Sungguh engkau akan ditangguhkan. Sungguh engkau termasuk orang-orang yang ditangguhkan hukumannya. Makanya sebanyak apapun dosa kita, kita tidak perlu lagi menjadikan perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam salat kita. Seburuk apapun orang tersebut, dia salat tidak menjadikan antara dia dengan Allah perantara apapun, dan Allah akan menerima salat orang tersebut asalkan memenuhi syarat rukunnya. Pelajaran yang keempat, salat mengajarkan kepada kita pentingnya berdoa. Pentingnya berdoa bagi kita. Hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat di dalam setiap gerakan salat kita, selalu ada syariat berdoa. Setelah takbir, apa yang kita baca? Doa al-istiftah. Ada yang menyebut doa iftitah. Ini doa tidak? Ini adalah doa. Namanya aja sudah doa ul-istiftah. Setelah doa istiftah, kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah isinya apa? Doa. Intinya Al-Fatihah adalah pada doa ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan atau ditunjuki jalan yang lurus. Ketika rukuk, kita membaca Subhana Rabbiyal Azim. Ada bacaan lain juga, Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ini doa enggak? Ya Allah, ampunilah aku. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ufirli. ketika i'tidal, ada enggak syariat berdoa? Doa kunut kapan? Siapa yang sering sholat witir? Di sholat witir disyariatkan untuk doa kunut. Ketika posisi apa itu? Posisi i'tidal. Ketika sujud juga demikian. Di syariat ada syariat berdoa, yaitu bacaan seperti bacaan ketika ruku', subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ufirli. Ketika duduk di antara dua sujud, apa yang kita baca? Rabbi ufirli. Doa enggak? Ketika tasyahud, kita juga disyariatkan untuk berdoa di akhir rakaat ya. Di tasyahud di akhir rakaat kita diperintahkan untuk banyak berdoa ketika itu. Kita bisa perhatikan di setiap gerakan sholat ada syariat untuk berdoa. Ini menunjukkan bahwa kita hendaknya memperbanyak doa. Berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun hajat kita. Hajat dunia maupun hajat akhirat. Tentunya hendaknya yang dipentingkan adalah hajat-hajat akhirat. Pelajaran yang berikutnya, yang kelima, semakin orang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin dekat kepada Allah. Semakin orang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat mengajarkan kita kepada hal ini. Dari mana kita tahu? Dari syariat sujud. Gerakan sholat yang paling menunjukkan perendahan diri adalah syariat sujud ini. Tidak ada gerakan yang melebihi ini dalam merendahkan diri. Misalnya ruku, tidak terlalu merendahkan diri, lebih merendahkan diri ketika sujud. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru fihi min ad-du'a. Keadaan seorang hamba yang paling dekat kepada Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Ketika dia sangat merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah dia paling dekat. Maka hendaklah dia memperbanyak doa ketika itu. Semakin orang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin dekat kepadanya. Ketika orang semakin dekat kepada Allah, hendaklah dia memperbanyak doa. Karena doanya akan diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang keenam yang bisa kita ambil dari ibadah sholat kita, bahwa setan lebih semangat untuk menggoda orang yang beribadah daripada orang yang tidak sedang beribadah. Setan lebih semangat menggoda orang yang sedang dalam ibadah daripada menggoda orang yang sedang main-main atau bahkan menggoda orang yang bermaksiat. Hal ini ditunjukkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau pernah bersabda, "Idza nudiya lis-shalah adbara asy-syaitanu lahu durat." Apabila panggilan salat dikumandangkan, maka setan lari. Lahu durat, setan tersebut mengeluarkan bunyi kentut. Mungkin saking lari terbirit-birit ya, sampai ada bunyi kentut keluar dari setan tersebut. Hatta la yasma'at ta'zin. Setan tersebut lari sejauh-jauh, dia lari sampai apa? Sampai dia tidak mendengar lagi suara azan. Fa idza qudiyat ta'zinu aqbal. Apabila azan sudah selesai, maka dia pun kembali lagi. Coba bayangkan, untuk pergi sampai ke tempat yang tidak mendengar azan butuh berapa kilo? Perjalanan yang sangat jauh sekali. Apalagi di negeri kaum muslimin ya. Di negeri kaum muslimin gimana coba? Dia pergi ke sana, di sana juga ada yang azan. Di sana ada yang azan lagi. Dia butuh waktu yang, butuh jarak yang sangat sangat panjang untuk tidak mendengar azan. Tapi ketika azan tersebut sudah selesai, dia kembali lagi ke masjid-masjid. Hatta idza thuwiba bis-salati adbar. Ketika iqamah dikumandangkan lagi, dia pun lari sampai tidak mendengar suara iqamah tersebut. Hatta idza qudiyat tathwibu aqbal. Ketika iqamahnya selesai dikumandangkan, setan-setan tersebut kembali lagi. Ini menunjukkan betapa semangatnya setan untuk menggoda orang-orang yang beribadah. Hatta yakhthura bainal mar'i wa nafsihi. Sehingga setan membisikkan kepada orang-orang yang sholat tersebut. Yaqulu lahu udhkur kada wadhkur kada. Syaitan mengatakan, membisikkan kepada orang yang sholat tersebut, ingat hal ini, ingat hal ini. Lima lam yakun yadhkur. Sesuatu yang dilupakannya ketika dia tidak sholat. Seringkali enggak? Ada enggak yang merasakan ketika sholat, dia teringat hal-hal yang tadinya ingin diingat, tapi tidak diingat sama sekali. Ketika sholat dia ingat itu. Itulah godaan syaitan. Hatta yadhallu ar-rajul, hatta yadhallu ar-rajulu ma yadri kam shalla. Sehingga orang yang sholat tersebut tidak tahu berapa rakaat dia sholatnya. Dari hadis ini, kita yang saya ingin ambil pelajarannya adalah bahwa setan sangat semangat sekali menggoda orang yang beribadah. Oleh karenanya, jika kita mengetahui hal ini, hendaknya kita bersiap-siap menghadapi godaan setan tersebut. Kenapa mereka lebih fokus untuk menggoda orang-orang yang beribadah? Karena mereka ingin menjauhkan kita dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita dari surganya. Makanya ada pepatah yang mengatakan, pencuri tidak mencuri di rumah yang tidak ada barangnya. Kalau rumahnya miskin, apa yang akan dicuri? Tapi lebih memilih rumah-rumah yang ada hartanya. Begitu pula orang yang beribadah, dia punya pahala-pahala yang sangat besar. Makanya setan ingin mengurangi pahala yang kita dapatkan dari sholat kita. Pelajaran yang berikutnya atau faedah yang berikutnya yang ketujuh, sholat menyemangati kita untuk menjadi orang yang saleh. Sholat yang kita lakukan setiap hari memberikan kita suntikan semangat untuk menjadi orang yang saleh. Dari mana kita ambil? Dari bacaan salam. Ketika tahiyat, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Semoga keselamatan terlimpahkan atas kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Siapa yang tidak ingin didoakan oleh kaum muslimin sedunia? Tentunya tidak ada. Semuanya ingin didoakan oleh kaum muslimin sedunia. Orang-orang yang ada di depan Ka'bah juga mendoakan orang yang saleh. Maka ini memberikan suntikan semangat kepada kita agar kita masuk di dalam doa tersebut. Syaratnya apa? Kita harus menjadi orang yang saleh agar kita masuk ke dalam doanya kaum muslimin sedunia. Agar kita selamat di dunia maupun di akhirat. Karena doanya mutlak ya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Tidak ada keselamatan khusus dunia saja atau akhirat saja. Jadi keselamatan, doa keselamatan di sini mencakup baik keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat. Orang yang soleh adalah orang yang menjalankan perintah-perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan meninggalkan larangan-larangan. Mudah enggak? Insyaallah mudah ya. Menjadi orang yang soleh, insyaallah apabila Allah Subhanahu wa taala memudahkan, insyaallah sangat mudah sekali, karena apa yang dilarang oleh Allah maka kita tinggalkan. Apa yang diperintahkan oleh Allah maka kita lakukan semampu kita. Idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku memerintahkan kepada kalian sesuatu maka kerjakanlah hal tersebut sesuai kemampuan kalian. Faedah yang berikutnya, yang ke-8, syariat sholat ini mengajarkan kepada kita adab berdoa. Ibadah sholat ini mengajarkan kepada kita beberapa adab dalam berdoa. Ketika kita berdoa, kita tidak langsung mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hendaknya kita mendahuluinya dengan hamdalah, mendahuluinya dengan pujian, dengan menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dengan mengakui keadaan diri. Inilah adab-adab berdoa dan hal tersebut ada di dalam Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim ya. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha mengasihi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ar-Rahmanirrahim. Yang maha pengasih lagi maha mengasihi. Ini adalah pujian-pujian. Maliki yaumiddin. Apa artinya? Raja pada hari pembalasan. Ini juga menyebutkan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini mengakui, pengakuan, ikrar bahwa kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, baru menyebutkan permintaan doanya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ada berdoa ini juga terlihat atau kita bisa ambil dari tahiyat. Ketika tahiyat ya, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, sampai tasyahud, kemudian membaca salawat, kemudian setelah itu baru memilih doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setelah itu kita bisa menambahnya dengan doa dari diri kita sendiri. Intinya di dalam berdoa, adab di antara adabnya adalah dengan mendahulukan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama-namanya yang mulia, kemudian menyebutkan keadaan kita sebagai seorang hamba yang sangat butuh kepadanya. Inilah adab-adab berdoa. Kemudian setelah itu baru membaca permohonan yang kita inginkan. Pelajaran yang berikutnya, yang kesembilan, ibadah sholat ini mengajarkan kepada kita untuk menundukkan akal kita. Jika nas dari syariat sudah berbicara, kita harusnya menundukkan akal kita apabila nas dari syariat, baik dari Allah maupun dari Rasulnya, sudah berbicara, maka kita harus menundukkan akal kita. Hal ini tampak di dalam ibadah sholat ini dalam beberapa hal. Yang pertama, kita di dalam sholawat, bolehkah kita menambahi lafal sayyidina? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh enggak kita bersolawat di dalam solat kita dengan solawat Ibrahimiyah ini dan menambahkan kata sayyidina? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Padahal kata sayyidina adalah kata yang menambahkan sikap penghormatan kita kepada beliau. Dan beliau benar-benar sayyidu waladi Adam. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana sayyidu waladi Adam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar sayyidu waladi Adam, junjungannya Bani Adam atau anak Adam. Namun di dalam salawat Ibrahimiyah yang kita baca di dalam salat, kita tidak boleh menambahi kata sayyidina. Walaupun secara logika, secara logis, hal itu lebih memuliakan beliau, hal itu lebih menghormati beliau. Namun karena nas dari syariat sudah berbicara, di sana tidak ada lafal sayyidinanya, maka kita tidak boleh menambah-nambahi. Kita harus menundukkan akal kita apabila nas syariat telah berbicara. Sebagaimana di dalam azan, ada enggak yang azannya asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah? Ada yang adanya seperti itu? Saya ingin ya, ingin dengar jawabannya. Ada enggak? Tidak ada. Boleh enggak kita menambahi dalam azan kita dengan tambahan sayyidana? Boleh enggak? Tidak boleh. Karena lafal azan datangnya seperti itu. Kita tidak boleh menambahinya dengan kata-kata dari kita sendiri. Dalam tasyahud juga demikian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ada yang Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada beberapa bacaan tasyahud. Kita tidak boleh menambah lafal sayyidana. Walaupun secara logika penambahan lafal sayyidana tersebut lebih memberikan penghormatan atau lebih memuliakan beliau. Namun karena tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan atau menambahi kata-kata sayyidina dalam salawat Ibrahimiyah yang dibaca di dalam salat kita, maka kita tidak boleh menambahi kata sayyidina dalam salawat Ibrahimiyah tersebut. Di antara contoh lain, mungkin ada yang pernah mendengar seorang yang berdalil dengan ayat Al-Qur'an, wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Berdalil dengan ayat ini, orang tersebut mengatakan, berarti saya tidak perlu salat sebagaimana kaum muslimin salat harus 5 kali sehari, harus 4 rakaat atau 2 rakaat atau 3 rakaat, karena tujuannya sholat adalah untuk mengingatku. Ketika aku sudah mengingat, berarti aku tidak perlu sholat karena tujuannya sudah tercapai. Sesuai dengan logika dia. Logis. Namun bertentangan dengan nas syariat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Rasulullah salatnya 5 kali, 5 waktu dalam sehari. Rasulullah salatnya dengan rakaat-rakaatnya, dengan bacaan-bacaannya, bukan dengan hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya logika tersebut kita buang jauh-jauh. Kalau nas syariat sudah berbicara, maka harusnya logika kita tundukkan di bawah nas syariat. Faedah yang berikutnya, salat mengajarkan kita kedisiplinan. Kaum muslimin hendaknya mengambil faedah ini. Salat diwajibkan 5 waktu dalam sehari. Dan ada batas-batas waktunya. Ketika salat tersebut dilakukan sebelum waktunya, sah tidak? Tidak sah. Begitu pula ketika dilakukan setelah keluar waktunya tanpa uzur, maka sholatnya tidak sah. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita tentang kedisiplinan. Hendaknya kita disiplin di dalam melakukan sholat. Begitu pula dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya. Pelajaran yang berikutnya, sholat mengajarkan kita untuk memilih pemimpin yang baik. Yang terbaik dari kita hendaklah dijadikan pemimpin. Ya ummukum aqrabukum likitabillah. Hendaklah yang menjadi imam kalian adalah orang yang paling pandai membaca kitabullah. Imam adalah pemimpin. Maka hendaknya dipilih orang-orang pilihan untuk menjadi pemimpin. Orang yang paling bagus bacaannya, orang yang paling alim di antara mereka. Karena di dalam hadis ini ya, di dalam hadis ini memang redaksinya aqra'ukum. Aqra'ukum artinya adalah orang yang paling pandai bacaannya dari kalian, bacaan Al-Qur'annya. Namun kenyataan di zaman sahabat, orang yang paling pandai bacaan Al-Qur'annya biasanya orang yang paling alim. Orang yang paling berilmu. Karena biasanya mereka sebelum menghafalkan, mereka mempelajari dahulu kandungan-kandungan ilmu yang ada di ayat-ayat tersebut. Mereka tidak akan melewati ayat tersebut kecuali setelah tahu kandungan maknanya. Itulah kenyataan yang ada di zaman sahabat. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan ya ummukum aqra'ukum likitabillah, masuk juga di dalam sabda ini adalah orang yang paling alim di antara kalian. Ketika orang yang paling alim dan orang yang dan dia juga paling pandai membaca Al-Qur'an, maka tidak diragukan lagi, orang inilah yang harusnya dikedepankan untuk menjadi imam. Baru setelah itu ulama khilaf pendapat, berbeda pendapat. Apakah ketika ada orang yang pandai membaca Al-Quran namun dia kurang alim, atau ada orang yang alim namun bacaannya kurang baik, mana yang didahulukan? Namun terlepas atau keluar dari khilaf-khilaf tersebut, yang jelas hendaknya orang yang dijadikan sebagai imam adalah orang yang paling baik di antara jamaah tersebut. Apalagi apabila bacaan Al-Fatihahnya tidak lurus ya. Maka ini sebenarnya dia tidak boleh maju. Karena Al-Fatihah merupakan rukun salat. Salat tidak akan sempurna kecuali bila Al-Fatihahnya lurus. Makanya imam-imam yang merasa dirinya tidak bisa meluruskan Al-Fatihahnya, hendaknya memilih orang lain untuk diajukan sehingga sholat jamaah tersebut bisa sempurna. Ketika di dalam sholat saja kita harus memilih pemimpin yang paling baik, apalagi pemimpin sebuah negeri, maka kita wajib memilih orang yang paling baik yang ada. Karena pemimpin sebuah negeri konsekuensinya lebih besar daripada hanya seorang imam yang sholat di sebuah masjid. Ketika dia salah, konsekuensinya lebih kecil daripada apabila seorang pemimpin sebuah negeri salah. Konsekuensinya akan lebih besar. Sholat mengajarkan kepada kita untuk memilih pemimpin yang terbaik. Faedah yang berikutnya, Salat mengajarkan kepada kita tentang persatuan. Di sana ada syariat salat berjamaah. Salat berjamaah ini diwajibkan bagi laki-laki yang sudah balig, bagi seorang laki-laki yang mukallaf, akil, balig. Salat berjamaah artinya salat bersatu di sebuah tempat. Ini mengajarkan kepada kita hendaknya kaum muslimin bersatu. Hendaknya mereka tidak berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah mereka berpegang teguh dengan tali Allah. Mereka semuanya, jangan sampai mereka berpecah belah. Salat mengajarkan kepada kita persatuan. Di sana ada salat berjamaah 5 kali dalam sehari. Di sana ada salat Jumat, jamaahnya lebih besar, setiap pekan sekali. Di sana juga ada salat yang lebih besar lagi, setiap tahun sekali, salat Id. Ini adalah pesan-pesan dari salat kita, agar kita sadar bahwa kita sebagai kaum muslimin harusnya bersatu padu agar menjadi umat yang kuat, agar menjadi umat yang maju, baik dalam masalah-masalah duniawi maupun dalam masalah-masalah yang ukhrawi. Faedah yang berikutnya, faedah yang ke-13, salat mengajarkan kepada kita untuk taat kepada pemimpin dalam ketaatan. Ini ada hubungannya dengan imam tadi ya. Di dalam salat kita harus mengikuti imam. Dalam salat berjamaah kita harus mengikuti imam. Tidak boleh terlalu cepat mendahului imam, tidak boleh. Terlalu lambat juga tidak boleh. Kita harus mengikuti imam dalam gerakan-gerakannya. Jangan terlalu cepat, juga jangan terlalu terlambat. Asalkan dalam ketaatan. Misalnya ada imamnya setelah di tengah-tengah sholat ternyata keluar, membatalkan sholatnya, apakah makmumnya harus mengikutinya? Tidak ya, makmum harus tetap dalam ketaatan, tetap meneruskan sholatnya. Ada makmum yang menggantikan imam tersebut untuk tetap sholat. Ketika dalam ketaatan, maka kita harus mengikuti pemimpin, mentaati pemimpin kita. Ketika dalam kemaksiatan, maka kita harus berhenti di garisnya. Kita tidak boleh mengikuti pemimpin apabila menyuruh kita kepada kemaksiatan. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk dalam hal maksiat kepada sang khaliq. Ikhwati wa akhwati fillah, salat adalah ibadah yang sangat istimewa. Apabila kita merenungi gerakan-gerakan salat dan bacaan-bacaannya, kita tentu akan mendapatkan banyak sekali pelajaran yang berguna bagi kehidupan kita. Di antara pelajaran tersebut yang ke-14, salat mengajarkan kita untuk banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat mengajarkan kita untuk banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa kita sangat banyak. Kullu bani Adam khatta wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam banyak salahnya, dan sebaik-baik orang yang banyak salahnya adalah orang yang banyak taubatnya, banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat mengajarkan kita demikian. Di dalam doa istiftah misalnya, kita diajarkan doa, di antara doa istiftah ya, Allahumma ba'id baini wa baina khatayai kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan dosaku sebagaimana engkau menjauhkan kutub timur dan kutub barat. Ini adalah doa agar kita dijauhkan dari kesalahan kita, agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika kita berdiri ya. Coba kita lihat satu persatu gerakan sholat, semuanya ada syariat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rukuk sebuah sudah kita sebutkan tadi, subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ufirli. Intinya meminta ampun, ya Allah ampunilah aku. Di dalam i'tidal, di dalam i'tidal juga ada doa disebutkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu membaca Allahumma lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma tahhirni bis thalji wal baradi wal ma'il barid. Allahumma tahhirni minal dhunubi wal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minal wasakh. Ini diantara doa yang dibaca ketika i'tidal. Doa ini intinya adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibersihkan dari dosa-dosa kita. Sebagaimana pakaian yang dibersihkan dari kotoran, pakaian putih yang dibersihkan dari kotoran. Ini ketika i'tidal. Ketika sujud juga demikian, ada doa yang intinya meminta ampun kepada Allah sebagaimana doanya ketika rukuk, subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ufirli. Ini juga permintaan kita kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kita. Ketika duduk juga demikian, rabbi ufirli, rabbi ufirli, rabbi ufirli. Ya Rab, ampunilah aku, ampunilah aku, ampunilah aku. Ketika tasyahud, ada doa di akhir tasyahud yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang paling dicintainya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant. Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat zalim kepada diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa tersebut kecuali engkau. Faghfirli, maka ampunilah aku. Kalau kita lihat, semua gerakan sholat ada syariat untuk meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosa kita. Ini menunjukkan pentingnya kita meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini juga kita tahu ya, kenapa ada hadis yang mengatakan, bagaimana seandainya ada sungai di depan rumah salah seorang dari kalian, kemudian orang tersebut mandi 5 kali dalam sehari di sungai tersebut, apakah ada kotoran yang tersisa pada orang tersebut? Para sahabat mengatakan tidak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa itu adalah perumpamaan salatnya seorang mukmin. Salat dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Karena di setiap gerakan salat tersebut ada syariat untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dalam salat kita memperbanyak permintaan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya di dalam ibadah-ibadah yang lainnya, di dalam doa-doa kita di luar sholat juga, hendaknya kita memperbanyak meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Sungguh sangat beruntung orang yang mendapati di dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Tentunya ini tidak hanya di dalam sholat. Seharusnya di luar sholat kita juga membaca istighfar, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang berikutnya, faedah yang ke-16, ke-15. Faedah yang ke-15, hendaknya kita selalu memuji apapun, selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala apapun keadaan kita. Tentunya kita tidak selalu dalam keadaan yang baik. Kadang kita mendapatkan musibah, kadang keadaan kita sedang terpuruk. Tetapi kita, ketika kita membuka sholat kita, apa yang kita baca? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Walaupun kita sedang sedih, walaupun sedang banyak musibah yang menimpa kita, kita diajarkan oleh sholat kita agar selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di dalam sebuah hadis dikatakan, apabila kita mendapatkan musibah, kita membacanya alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala di semua keadaan, apapun keadaannya. Pelajaran yang ke-16, salat mengajak kita untuk mengamalkan ilmu agama yang kita dapatkan. Salat mengajarkan kepada kita untuk mengamalkan ilmu agama yang kita dapatkan. Hal ini kita dapatkan dari bacaan surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri kenikmatan, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, bukan pula jalannya orang yang sesat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsiri bahwa orang-orang yang engkau murkai, maksudnya adalah orang-orang yang dimurkai, maksudnya adalah kaum Yahudi. Dan sifat utama kaum Yahudi, mereka mengetahui ilmu agama namun tidak diamalkan. Orang-orang yang sesat ditafsiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kaum Nasrani. Dan kaum Nasrani sifat utamanya mereka melakukan amalan-amalan tanpa ada sandaran ilmunya. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan petunjuk, jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk menafsiri an'amta 'alaihim, yaitu orang yang engkau berikan kenikmatan, ulaika alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Merekalah orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan dari para nabi, orang-orang yang tulus, siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Dan mereka semuanya adalah orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Di dalam sholat kita, sebenarnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ketika kita meminta hal tersebut, apakah pantas kita tidak mengamalkan ilmu kita? Kita meminta kepada Allah agar menjadi orang yang diberikan ilmu dan mengamalkan ilmunya. Kita meminta, kemudian di luar sholat kita tidak mengamalkan ilmu kita? Sungguh tidak pantas. Ketika kita meminta sesuatu, kenapa permintaan tersebut kita jauhi? Maka dari sini kita memahami bahwa sholat kita mengajak kita untuk mengamalkan ilmu agama yang kita dapatkan. Walaupun sedikit, kita amalkan. Insya Allah ketika kita mengamalkan ilmu tersebut, maka Allah akan menambahkan kepada kita ilmu-ilmu yang lainnya. Faedah yang berikutnya, yang ke-17, ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka doa kita akan semakin mustajab. Semakin kita dekat kepada Allah, doa kita akan semakin didengar, semakin diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kita ambil dari sabda Rasulullah tentang sujud. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru min ad-du'a fa qaminun an yustajab lakum. Keadaan seorang hamba yang paling dekat kepada Rabb-nya, paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa ketika itu, karena doa tersebut sangat mungkin untuk diijabai. Doa tersebut sangat dekat untuk diijabai. Semakin orang dekat kepada Allah, maka doanya akan semakin didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya, yang ke-18, sholat mengajarkan kita untuk tidak egois. Sholat mengajarkan kita untuk peduli kepada orang lain. Hal ini bisa kita pahami dari salam yang kita baca ketika tahiyat. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Hal ini mengajak kita untuk peduli kepada kaum muslimin yang lainnya, terutama orang-orang yang baik di antara mereka, orang-orang yang saleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Semoga keselamatan terlimpahkan atas kami dan kepada dan atas orang-orang yang saleh. Jadi di samping berdoa untuk diri kita, kita juga berdoa untuk orang lain. Dan ketika doa-doa tersebut dipanjatkan kepada orang-orang yang saleh, maka manfaatnya akan semakin besar. Ini mengajarkan kepada kita untuk ingat kepada kaum muslimin yang lainnya, agar kita peduli, agar kita ingat bahwa di sana ada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Maka hendaknya kita memperdulikan mereka, memperhatikan mereka. Faedah yang berikutnya, yang ke-19, bahwa amalan hati sangat mempengaruhi pahala ibadah kita. Amalan hati sangat mempengaruhi pahala ibadah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa ushru salatihi tus'uha thumnuha sub'uha sudsuha humsuha rub'uha thuluthuha nisfuha." Sungguh seseorang tidaklah selesai dari sholatnya kecuali yang dicatat baginya hanya sepersepuluhnya, hanya sepersembilannya, seperdelapannya, sepertujuhnya, seperenamnya, seperlimanya, seperempatnya, sepertiganya, setengahnya. Jadi ada orang yang sholat hanya mendapatkan pahala sepersepuluh dari sholatnya. Ada yang hanya mendapatkan sepersembilannya, dan begitu seterusnya. Dan ini tergantung kekhusyuan orang tersebut. Ini tergantung kekhusyuan orang tersebut. Semakin dia khusyuk, maka pahala sholatnya akan semakin sempurna. Makanya hendaknya kita mempersiapkan diri ketika sholat, agar kita mendapatkan pahala sebesar-besarnya dari sholat kita. Dari sinilah setan sangat semangat menggoda orang yang sholat, agar sholatnya tidak khusyuk, agar hanya mendapatkan pahala yang sedikit dari sholatnya, bahkan agar sholatnya batal. Ada orang yang sholat yang digoda seakan-akan keluar udara dari jalan belakangnya, agar dia membatalkan sholatnya. Ketika dia mendengar atau mengikuti hal tersebut, maka dia lama-lama akan malas sholat. Dia pertama membatalkan sholatnya, kemudian menjadi berat melakukan sholat karena ada godaan-godaan setan seperti itu. Lama-lama dia akan meninggalkan sholatnya. Amalan hati sangat mempengaruhi banyaknya pahala sholat yang kita dapat. Makanya hendaknya kita khusyuk di dalam sholat kita. Kita renungi bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat kita. Dari sini juga kita mengetahui pentingnya kita tahu bahasa Arab. Pentingnya kita tahu bahasa Arab. Minimal bacaan-bacaan sholat kita. Minimal bacaan-bacaan sholat kita, kita tahu apa artinya dari awal sampai akhir. Karena itu akan membantu kita untuk khusyuk. Apa artinya Al-Fatihah misalnya, yang kita baca setiap hari 17 kali minimal dalam sholat wajib kita. Apa artinya Subhana Rabbiyal Azim, Rabbana walakal hamdu mil'us samawat, dan seterusnya. Tahiyat apa artinya? Hendaknya kita tahu arti dari bacaan-bacaan tersebut, agar kita benar-benar bisa khusyuk dalam sholat kita. Ketika kita bisa khusyuk, maka pahala dari sholat kita akan semakin besar. Yang terakhir, yang ke-20, faedah dari sholat kita, bahwa hidup kita ini akan terus berubah. Ada kalanya kita bisa tegak berdiri, ada kalanya kita merunduk, ada kalanya kita jatuh, tapi kita dituntut untuk selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam gerakan salat kita, kita bisa melihat hal ini. Kadang kita berdiri tegak, kadang kita merunduk, rukuk, kadang kita jatuh di bawah, sujud, dan semuanya gerakan-gerakan tersebut adalah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan juga demikiannya. Walaupun kita mendapatkan musibah, jangan sampai kita keluar dari real syariat Islam. Karena kita bandingkan, apabila kita bandingkan antara musibah dengan kenikmatan, pasti banyak nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah datangnya hanya kadang-kadang saja. Musibah datangnya hanya kadang-kadang saja. Maka jangan sampai karena musibah tersebut kita menjadi keluar dari real syariat Islam. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita ucapkan jazakallahu khairah kepada Ustaz Mustafa Adarini yang telah menyampaikan satu persatu sampai 20 faedah dari sholat yang kita laksanakan sehari-hari. Masya Allah, sangat menarik sekali Ustaz ya. Dari apa yang kita bahas bersama tadi, mungkin perlu pendalaman atau penjelasan dari apa yang Ustaz sampaikan, mungkin ada iskal, ada masalah, atau perlu pendalaman lebih jauh, silakan nanti jamaah sekalian bisa menuliskan pertanyaannya untuk disampaikan ke kami. Ya, para pendengar sekalian, jamaah sekalian yang kami hormati, alhamdulillah kajian kita pada malam hari ini dirilai oleh Radio Majas, kemudian Radio Binbas, dan juga radio kita Madiun, dan didengarkan sebanyak 362 pendengar dari 15 negara. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, Ustaz, mungkin saya mengawali pertanyaan, boleh ya Ustaz ya? Tadi masalah khusyuk itu Ustaz, terus terang saya pribadi merasa ini suatu hal yang sangat sulit. Kadang-kadang saya sudah mulai niat sholat untuk khusyuk. Di awal mungkin sudah khusyuk, tapi tiba-tiba di tengah kadang-kadang banyak memori masuk ya, urusan dunia atau apa, biasalah. Sehingga kadang-kadang enggak sadar, memori langsung lupa. Tiba-tiba ingat apa gitu. Terus kita kembali lagi khusyuk. Tiba-tiba lupa lagi, hilang lagi gitu. Dan itu selalu bergolak ketika kita melaksanakan sholat, dan terus terang itu sering terjadi pada diri saya gitu. Nah, barangkali punya tips ya atau kiat-kiat apa yang barangkali Ustaz perlu sampaikan kepada diri saya dan jamaah sekalian agar kita bisa sabat ya, bisa khusyuk di dalam sholat. Mungkin bisa nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khair. Ini sama persis ya seperti yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sudah saya sebutkan tadi ya dalam kajian, bahwa apabila suara iqamah sudah selesai, syaitan mulai lagi masuk ke masjid-masjid untuk mengganggu orang-orang yang sholat, kemudian mengingatkan kepada mereka, ini loh hal-hal yang kamu lupakan tadi, yang tidak bisa kamu ingat lagi. Sampai-sampai orang tersebut tidak tahu lagi berapa rakaat dia sholatnya. Dan khusyuk merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam sholat kita. Memang dia bukan merupakan rukun yang ketika orang tidak khusyuk kemudian sholatnya tidak sah, bukan. Namun dia sangat mempengaruhi pahala ibadah sholat seseorang. Maka apabila kita ingin ibadah sholat kita sempurna atau mendekati sempurna, maka hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk khusyuk. Ketika kita tahu bahwa setan sangat semangat menggoda kita, maka hendaknya kita semangat untuk melawan setan tersebut. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan adalah musuh bagi kalian, maka hendaklah engkau perlakukan dia sebagai musuhmu. Ketika kita tahu bahwa setan semangat menggoda kita, hendaklah kita juga semangat untuk menghadirkan kekhusyuan di dalam sholat kita. Bagaimana cara kita menghadirkan kekhusyuan di dalam sholat kita? Cara yang paling ampuh untuk menghadirkan kekhusyuan tersebut adalah menyadari dengan siapa kita menghadap. Siapa yang ada di depan kita ketika kita sholat? Ketika kita sholat, kita menghadap kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Raja di Raja, pencipta kita. Hendaklah kita sadari hal tersebut. Zat yang paling pantas untuk kita tampakkan pahala ibadah kita di hadapannya, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirkan perasaan ini di dalam sholat kita. Kita akan semakin khusyuk di dalam sholat ketika kita mengingat hal ini. Bayangkan ya, apabila kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan presiden misalnya, hanya dalam 5 menit, dan kita punya agenda banyak agar didengar oleh seorang presiden tersebut, apakah kita akan memikirkan yang lain ketika bertemu dengan presiden tersebut? Tentunya tidak. Kita akan konsentrasi sebaik-baiknya agar tidak ada masalah yang kita lewatkan ketika bertemu dengan presiden tersebut. Ini apabila bertemu dengan presiden, apalagi apabila pertemuan tersebut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua agar kita khusyuk, tadi ya sudah saya sebutkan, hendaknya kita menghayati bacaan-bacaan di dalam sholat kita. Apa yang kita baca, hendaknya kita hayati. Kalau kita kepengen khusyuk, ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita sadar bahwa kita sedang memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Cara yang kedua ini tidak mungkin diraih, tidak mungkin dilakukan kecuali dengan mengetahui makna dari bacaan-bacaan sholat kita. Makanya mengetahui makna bacaan sholat kita ini sangat penting. Kaum muslimin, 17 rekaat di dalam sehari, masa kita tidak tahu artinya? Ketika kita sudah tahu artinya dan kita menghayati arti-arti tersebut, maka insyaallah sholat kita akan semakin khusyuk. Memang setan akan terus berusaha untuk menggoda kita agar kekhusyuan tersebut lari atau hilang dari kita, tapi hendaknya juga kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikan kekhusyuan tersebut. Wallahu a'lam. Iya. Jazakumullah khairah, Ustaz. Kemudian ada pertanyaan kedua gini, Ustaz. Ustaz, tadi saya sholat sunnah pada maghrib, terus ada yang pegang bahu saya dan akhirnya saya sholat maghrib lagi, tapi niat di dalam hati saya adalah sholat sunnah. Nah, apakah boleh demikian, Ustaz? Gimana dia sholat? Jadi mungkin ada jamaah yang sholat sunnah ba'da maghrib, kemudian tiba-tiba ada orang yang menepuk bahunya dari belakang. Kemudian dia dalam keadaan sholat sunat itu menjadi imam sholat maghrib dari makmum yang menepuk punggungnya itu. Mungkin demikian. Orang yang demikian ya, yang ditepuk oleh orang lain, kemudian dijadikan imam, dia tidak perlu mengganti niatnya. Kalau mengganti niatnya malah tidak sah. Karena sekarang dia sedang dalam sholat sunnah, tidak bisa mengganti niatnya dengan sholat wajib. Dia tidak perlu mengganti niatnya. Namun dia sholat sebagaimana sholat ba'diyah maghrib, dua rakaat. Tidak mengapa ada perbedaan niat antara imam dengan makmum. Jadi dia tetap sholat dua rakaat, kemudian makmumnya nanti menambah satu rakaat lagi karena mereka sholat maghrib. Dan makmum, imam apabila niatnya sunnah, sholat sunnah, kemudian makmumnya sholat fardu, itu tidak mengapa ya. Dan ini telah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian sahabat yang sholatnya dua kali, sholat di masjidnya Rasulullah dengan sholat di masjid kampungnya. Orang ini sholat yang kedua menjadi sholat sunnah, namun dia menjadi imam. Berarti dia imam dalam keadaan sholat sunnah dan makmumnya makmum dalam keadaan sholat wajib. Ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Wallahu a'lam. Insyaallah khair. Pertanyaan yang ketiga Ustaz, terkait dengan lafal sayyidina tadi Ustaz. Tadi waktu sholat itu tidak boleh. Lalu bagaimana dengan sholawat yang dikasih lafal sayyidina tetapi di luar sholat? Ya, ini tadi pembahasannya bacaan di dalam sholat ya, sholawat Ibrahimiyah. Tidak ada satu riwayat pun dari bacaan sholawat Ibrahimiyah yang dibaca di dalam sholat ada lafal sayyidinanya. Ini telah ditegaskan oleh para ulama, sehingga kita tidak boleh menambah lafal sayyidina dalam sholawat Ibrahimiyah di dalam sholat kita. Apabila sholat atau sholawat, membaca sholawat di luar sholat kita, maka tidak mengapa. Tapi untuk sholawat Ibrahimiyah di luar sholat pun sebaiknya tidak ditambah. Namun apabila ditambah juga tidak mengapa. Lebih afdalnya tidak ditambah dalam sholawat Ibrahimiyah ya, karena itu sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lebih baiknya tidak menambah lafal sayyidina dalam nas-nas yang sudah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nasnya. Sebagaimana di dalam doa setelah adzan. Doa setelah adzan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadanil. Kalau kita tambah sayyidana boleh enggak? Boleh enggak? Tidak boleh. Sebaiknya tidak ditambah karena lafalnya seperti itu, dan itu doa yang warid dari Rasulullah, doa yang diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula sholawat, sholawat yang langsung diajarkan oleh Rasulullah, maka jangan ditambah-tambah, sebaiknya tidak ditambah, apalagi di dalam sholat. Kalau di dalam sholat memang tidak boleh sama sekali. Di dalam sholat ini tidak boleh kita menambah lafal-lafal dari diri kita, walaupun sesuai dengan logika kita. Karena sholat sudah ditentukan semua bacaannya oleh syariat Islam. Di luar sholat, lafal atau bacaan-bacaan yang sudah datang dari Rasulullah, maka sebaiknya tidak ditambah. Apabila membaca sholawat sendiri, bagaimana? Boleh. Misalnya lafal sholawat yang tidak ada redaksinya dari Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin. Tidak masalah kita membuat redaksi asalkan tidak bertentangan dengan syariat ya, asalkan tidak bertentangan dengan syariat, misalnya tidak ada ghulu. Kalau ada ghulu maka tidak boleh. Kalau tidak ada ghulu maka dibolehkan dengan menambah sayyidina, karena memang Rasulullah sayyidu waladi Adam. Rasulullah adalah sayyidu waladi Adam, pemimpinnya anak Adam. Pemimpinnya anak Adam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Tidak menjadi masalah di luar salat kita, wallahu a'lam. Ya, insyaallah ada pertanyaan lagi dari jamaah. Assalamualaikum Ustaz, apakah jika seorang berbuat maksiat itu merupakan tanda bahwa salatnya tidak benar? Apakah juga menjadi tanda bahwa salatnya itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Mungkin penanya mengaitkan sholat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah seseorang dari terjatuh ke dalam perbuatan keji dan kemungkaran. Apabila orang sudah sholatnya rajin dan dia masih semangat bermaksiat, apakah berarti sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini tidak ada konsekuensi ya. Tidak ada kelaziman kalau ahli maksiat berarti sholatnya tidak diterima, tidak. Tetapi bisa diambil atau ditarik garis bahwa dia tidak mengambil faedah dari sholatnya. Sholatnya tidak membawakan faedah untuk dia, tidak bermanfaat bagi dia. Dia kurang menghayati sholatnya, kurang menghayati sholatnya, kurang khusyuk. Inilah yang bisa kita simpulkan. Karena kalau dia benar-benar sholat khusyuk, dia mengakui bahwa dia sholat itu sebagai kewajiban seorang hamba, dan dia punya kewajiban untuk melakukan ketaatan, juga punya kewajiban untuk meninggalkan kemaksiatan, tentunya di luar sholat dia akan sedikit bermaksiat. Dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi kemaksiatannya atau untuk menghindari kemaksiatan. Kalau sholatnya benar-benar. Tapi bukan berarti orang yang banyak maksiat sholatnya tidak sah ya. Tetap sah. Asalkan sesuai dengan syarat rukunnya. Kita hanya bisa mengatakan bahwa ini pertanda bahwa sholatnya ada yang kurang, kurang dihayati, kurang khusyuk, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Begini Ustaz, ketika imam melaksanakan sesuatu di luar kebiasaan kita sebagai makmum maksudnya, misalkan imam kunut pada waktu i'tidal atau duduk tawaruk ketika tasyahud akhir dalam sholat dua rakaat, padahal kita tidak biasa melakukannya atau punya dalil lain, apakah yang harus kita lakukan sebagai makmum ketika mendapati imam yang kebiasaannya berbeda dengan kita? Yang diwajibkan untuk kita ikuti dari imam adalah gerakan-gerakan zahirnya, gerakan-gerakan yang global. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Dan ini artinya bahwa seorang imam dijadikan imam agar diikuti. Apabila dia bertakbir maka ikutilah takbir tersebut. Apabila dia rukuk maka ikutilah rukuknya. Apabila dia sujud maka ikutilah sujudnya. Yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini adalah gerakan-gerakan global gerakan-gerakan secara garis besar, duduk, rukuk, sujud, takbir. Ini adalah gerakan yang bisa diketahui baik makmumnya di saf awal ataupun makmumnya di akhir saf. Maka yang kita ikuti adalah gerakan globalnya, bukan gerakan detailnya secara mendetail. Seperti misalnya, saya contohkan ya, seperti misalnya berdiri. Gerakan globalnya adalah berdiri. Gerakan detailnya bersedekap. Sedekapnya ini bentuknya gimana? Bisa yang ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Banyak detail-detail dari berdiri tersebut. Yang kita dituntut untuk mengikuti imam adalah gerakan globalnya, garis besarnya. Imam berdiri berarti kita berdiri. Ketika imam seperti ini, bukan berarti kita harus mengikuti imam dalam ini. Kalau misalnya kita bersedekapnya seperti ini, imamnya, misalnya imamnya bersedekapnya di bawah pusar, meletakkan tangannya di bawah pusar, bukan berarti kita mengikuti imam di bawah pusar, meletakkan tangannya di bawah pusar. Tidak. Namun yang dituntut, ya, diperintah dalam hadis tersebut adalah gerakan-gerakan globalnya. Begitu pula dalam sujud. Dalam sujud ya. Begitu pula dalam misalnya sujud, imamnya tidak menempelkan hidungnya misalnya. Ini kan detail sujud. Maka kita bukan berarti kita tidak menempelkan hidung kita. Misalnya duduk, imamnya berpendapat semua duduk itu iftirash semua, sebagaimana pendapatnya madhab Hanafi misalnya. Bukan berarti kita mengikuti dia, tapi mengikuti kita dalam detail duduk tersebut, kita duduk dengan pendapat yang kita pilih. Misalnya kita membedakan antara 2 rakaat dengan 4 rakaat atau satu tasyahud, sholat yang ada 1 tasyahudnya dengan sholat yang ada 2 tasyahudnya. Maka ini masuk dalam detail dari duduk tersebut. Maka tidak dituntut untuk mengikuti imam. Tidak dituntut untuk mengikuti imam. Misalnya lagi, ketika imam kita ketinggalan sholat duhur ya. Imam di akhir rakaat dia duduknya tawarruk. Kita tidak dituntut untuk mengikuti imam dalam duduk tawarruk. Kita tidak dituntut untuk mengikuti imam dalam duduk tawarruk, tapi kita duduknya iftirash, karena itu bukan duduk tasyahud akhir bagi kita. Dan inilah pendapat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin. Beliau berpendapat demikian, dan itu yang lebih dekat kepada dalil. Wallahu ta'ala alam. Iya, jazakallahu khair. Ini ada pertanyaan dari pendengar Radio Muslim, Ustaz. Beliau menanyakan bahwa ia sering melaksanakan sholat, kemudian karena dia merasa bahwa sholatnya itu adalah seolah-olah sholat yang terakhir, kemudian ia menangis sampai tersedu-sedu, sampai menjadikan dia lupa, blank, sampai rokaat keberapa sampai lupa. Kemudian dia menanyakan, apakah keadaan seperti ini dia membatalkan sholat untuk menenangkan diri dulu, atau bagaimana ini, Ustaz? Iya. Keadaannya demikian. Jazakumullah khairan. Dia meneruskan sholatnya. Walaupun dalam keadaan tersedu-sedu, dia tetap meneruskan sholatnya. Kalau dia lupa misalnya, maka dia ngambil yang yakin dia di rakaat keberapa, dia ngambil yang paling sedikit. Kalau dia ragu 3 atau 2, maka dia ambil 2. Dia ambil 2, kemudian setelah itu sujud syahwi di akhir sholatnya. Wallahu a'lam. Ini mungkin pertanyaannya masih banyak. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir karena keterbatasan waktu. Ini pertanyaan dari jamaah. dikarenakan sholat merupakan ibadah yang utama, bagaimana cara paling baik mengajak anggota keluarga seperti orang tua, mertua, kakak, atau ponakan untuk sholat? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah. Jazakallah khair. Mengajaknya dengan cara yang halus ya. Mengajak kerabat, mengajak apalagi orang tua ya. Mengajaklah mereka dengan cara-cara yang halus. Yang jelas kita harus mengingatkan mereka. Kita harus mengingatkan mereka sehalus mungkin yang kita bisa lakukan. Tentang hasilnya, maka itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban kita adalah mengingatkan mereka. Kita tidak bisa memaksa, apalagi orang tua kita, apalagi kakak. Biasanya kita tidak punya kemampuan apapun untuk memaksa mereka. Berbeda ketika kita keadaannya sebagai orang tua ya. Kita harus memaksa anak kita. Ketika kita mampu untuk memaksa, maka kita harus memaksa. Apabila dia seorang anak dan orang tuanya atau kerabatnya tidak melakukan sholat atau meninggalkan sholat, maka kewajiban kita adalah, kewajiban dia adalah mendakwahi orang tersebut, mengingatkannya semampu mungkin dan sehalus mungkin. Apabila orang-orang tersebut tidak mendengar kata-katanya, bisa dengan menghadiahi sebuah buku, menghadap misalnya memperdengarkan kajian dari radio, atau memperlihatkan kepada dia acara-acara kajian dari televisi dan cara-cara lainnya. Bisa juga dengan mendatangkan tamu agar tamu tersebut memberikan nasihat kepada orang tuanya. Ini juga termasuk di antara cara yang baik untuk mendakwahi orang-orang tersebut. Karena kadang sebagai orang tua dia meremehkan anaknya. Sebagai orang tua ada perasaan meremehkan anaknya karena orang tua tersebut melihat ketika kecil dia belum bisa apa-apa. Biasanya perasaan tersebut terbawa hingga anak tersebut sudah menjadi dewasa, dan kadang anak tersebut lebih mengetahui ilmu agama daripada orang tuanya karena dia belajar. Tapi perasaan orang tua tersebut kadang masih tersisa. Maka ada baiknya dia membeli buku yang bagus kalau orang tuanya mau baca. Kalau dia tidak mau baca, diperdengarkan kajian. Kalau tidak bisa juga, mendatangkan orang tamu, biasanya tamu yang berpengaruh untuk menasihati orang tuanya. Maka hal tersebut akan mendatangkan banyak manfaat insyaallah bagi orang-orang tersebut. Wallahu a'lam.